Pertanyaan dari IG Samsul 109. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah boleh sholat jenazah laki-laki perempuan satu saf? La yakhluwanna rajulun ma'amra'atin. Tidak boleh bercampur aduk laki-laki perempuan, ikhtilat. Tak boleh. Di luar sholat, di dalam sholat. Oleh sebab itu dipisahkan. Sebaik-baik saf laki-laki di depan, sebaik-baik saf perempuan di belakang. Oleh sebab itu dipisahkan saf ini. Man syahidal janazah, siapa yang menyaksikan jenazah, hatta tusalla alaiha, sampai ikut solat jenazah, lahu qirat, dia dapat pahala satu qirat. Wa man syahidal janazah, siapa yang menyaksikan jenazah, hatta tudfana, sampai jenazah itu dikuburkan, dia ikut mengiringinya, mendoakannya, lahu qiratan, dia dapat dua qirat. Wa mal qiratan ya Rasulullah, apakah dua qirat itu wahai Rasulullah? Mithlul jabalainil azimaini, seperti dua bukit Uhud, dua gunung yang besar. Pahalanya baik, tapi jangan gara-gara mengejar pahala yang baik lalu bercampur aduk. Na'udzubillah. Wallahu a'lam bishawab.